Hari bahagia yang telah ku nantikan, tapi kabut tebal telah memutus surya. Dua hati menanti, kabut hitam telah kembali. Gelisah menanti, tak sabar rasa hati. Harapan bahagia berakhir tanpa kekan. Katakan permohonan dan doa pada Tuhan ku serahkan. Semoga bahagia dapat ku nikmatkan lagi. Hari bahagia berakhir sudah kini. Hanya harapanku terserah pada Ilahi. Harapan bahagia tanpa kekan, tinggal penyesalan pada siapa ku sesatkan. Permohonan dan doa pada Tuhan ku serahkan. Semoga bahagia dapat ku nikmatkan lagi. Hari bahagia berakhir sudah kini. Hanya harapanku terserah pada Ilahi.